Sanud belum menurut bahasa apa nih apa? Jangan lihat, tutup bukunya. Hah? Yang lihat temannya. Assalamualaikum. Sisi bahasa istilah, hah? Apa? Perbaikan istilah. Baik. Anda tutup bukunya. Tutup semuanya Anda. Hamzah keluarnya dari mana? Yang lain jangan bisiki. Hamzah. Hah? Dari mana? Muhammad. Hah? Rongga mulut Hamzah. Tenggorokan bawah. Nah, ini Harif. Ain, mana? Tenggorokan atas. Nga. Anda. Al-Ain. Tenggorokan tengah. Anda. Walqaf. Apa? Pangkal lisan yang lain atas, kaf. Harus tahu semuanya. Kalau syahid, ayo bangga lisan kan langit atas, taib. Berikutnya, Osman, sebutkan adab baca Al-Quran. Keras kan sudah dengar sih. Menghadap kiblat. Khusyuk. Memahami arti. Keras kan suaranya jangan bisik kayak gitu. Suci hadas kecil, apalagi. Salah bagian semua yang ditanyanya. Kayak siwak. Berwudu sudah hadis ya, hadis besar hadis kecil. Sudah Anda amin tambahi. Isti'adzah, ha. Sudah begitu saja. Anda Al-Kifli, kesalahan dalam ucapan qaf apa aja? Sebutkan kemarin. Ayat Rahman. Kesalahan dalam pengucapan qaf. Abla berbian qa dan qa. Apa lagi? Kesalahan yang lain. Misalnya. Kemarin disebutkan Akbar. Hah? Membaca seperti huruf kaf, apa lagi, Luqman? Apa? Udah tadi, berlebihan sudah. Zulfa. Seperti huruf ghain. Nah, kayak orang, sebagian orang Yaman. Qala dibaca gala. Nah, gala Rasulullah. Taib. Masuk berikutnya. Ini ringkas pelajarannya, sangat ringkas. Nah. Tapi lisan yang gigi geraham. Nah, tapi lisan gigi geraham, ucapan ad-dad. Saya sebutkan kemarin, ana usah min hafid dad, hadith maudu. Saya yang paling fasih dalam pengucapan dad, itu hadis yang maudu. Buktinya Rasulullah merintahkan untuk belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Ubay bin Ka'ab, kepada Salim, kepada yang lain yang di para sahabah. Ini bukti bahwa mereka ada rekomendasi bisa mengucapkan huruf dhad dengan baik. Bahkan Man arada yaqra' al-Qur'an qadan kama unzil falaqala ala Ibn Ummi Abd. Para siapa yang ingin baca seperti diturunkan Al-Qur'an, maka hendaknya membaca kepada Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nah. Coba kita baca ba, di, du, bad sama-sama. Ba di sini selalu tebal karena ada sifatnya itbaq. Jadi selalu tebal. Ketika kasrah pun jangan sampai di, tapi di. Nah, ba, di, du, bad sama-sama. Ba, di, du, bad. Nah, ditahan. Kemudian biasa nanti ada timbul kol-kolah, ini termasuk keliruan. Nah, seperti min fadlih, tidak boleh min fadlih. Ada sebagian qurra yang baca dengan kol-kolah, ini termasuk keliruan, tapi tidak sampai keliru yang besar. Kita diulang kembali. Do, di, du, bad, sama-sama. Do, di, du, bad. Nah, berikutnya ujung lisan dan gusi. Ini tadi lam, kemudian nun itu dengan gusi, tapi lisan dengan gusi. Jadi disingkat, disingkat dengan laron. Tahu laron? Lam, nun, ro, laron. Itu dengan gusi. Nah, ini untuk mudahkan aja. Biasa lihat laron apa enggak? Nah, lam tapi lisan. Kalau nun ujung lisan, ro punggung lisan. Dengan lisah, dengan gusi atas. Singkat tadi apa? La, laron. Untuk memudahkan la, aron, aro, nun. Taib. Kemudian yang 1 sampai 3 A di situ dengan langit-langit atas. Kita singkat aja. Pangkal lisan, langit atas. Nah, bawah pangkal lisan, langit atas. Tengah lisan, langit atas. Nah, kita singkat aja. Tadi kita baca na ni nu ban sama-sama. Na ni nu ban. Ingat diletakkan pada atasnya gigi atas, yaitu gusi. Jangan diletakkan pada enam gigi. Nah, ada sebagian santri, beberapa santri kita lihat ketika membaca innam ya innam. In, ada yang menutup inna, ya, keliru. Bacanya dengan na, na, ni, nu, ban, sama-sama. Na, ni, nu, ban. Nah, kemudian ketika sukun ingat jangan sampai kol-kolah. Seperti man, aman tidak boleh mana. Nah, man, aman, sama-sama. Man, aman. Ini diantara beberapa kesalahan. Dan nanti kalian lihat sendiri pada tajwid yang dulu telah kita ajarkan. Dan ini daurahnya hanya tinggal 4 hari. Itu pun hanya 1 jam, berarti hanya tinggal 4 jam, tidak ada. Nah, tinggal hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, sudah selesai. Usahakan juga nanti ketika jam 10 juga ikut, ini hanya 4 hari aja. Yang tidurnya dirubah. Nah, dirubah pada zuhur. Semuanya usahakan bisa ikut. Nah, nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa kedatangan syekh, bisa daurah. Nah, kalian nanti Ramadan libur, yang belum pesan tiket sekarang. Tapi ingat di awal Ramadan, jangan pertengahan Sya'ban sudah pulang. Nah, kalau mau pulang. Makanya kita buat ini untuk bekal kalian nanti ketika pulang, mudah-mudahan bisa di kampungnya bisa ngajar. Jangan di kampungnya balas dendam, tidur melulu. Baik, kita ulang. Na, ni, nu, ban, sama-sama. Na, ni, nu, ban. Kemudian kita lihat bagian berikutnya, ra. Ra di sini banyak terjadi kekeliruan. Pertama, banyak getarannya. Yang kedua, tidak ada getaran, keliru. Tidak boleh kita membaca dengan ro, ri, ru, iber, nah misalnya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh banyak getaran. cukup sekali atau dua kali getarannya. Ra, ri, ru, bar, sama-sama. Ra, ri, ru, bar. Jangan terlalu digetarkan. Ra, ra. Nah, ra, ri, ru, bar, sama-sama. Ra, ri, ru, bar. Tidak boleh juga seorang baca dengan tidak ada getaran seperti o, i, u, bau. Nah, o. Karena mungkin lisannya tidak lancip, lisannya kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini sulit untuk baca. O. Nah. Dipaksa pun juga tidak bisa karena lisannya masih kotak-kotak tadi, tidak lancip. Kecuali nanti kalau disambung jadi lancip, nah, mungkin bisa. Dan bagaimana kalau orang diciptakan demikian? Ya sudah belajar, akan tapi nah di sini insyaallah kalau sudah belajar tidak berdosa. Kalau tidak belajar, ini yang berdosa. Baca Quran dibutuhkan belajar. Kita ulang kembali. Ra, ri, ru, bar, sama-sama. Ra, ri, ru, bar. Dan ra ini banyak hukumnya. Yang paling banyak hukumnya dilihat pada hukum ra nanti. Disitulah akan terjadi banyak kekeliruan. Nah, jadi punggungnya, punggung di bagian sini. Karena ada sebagian penulis yang nulisnya apa? Di sini. Oh, enggak bisa bacanya. Bagian sini punggung. Nah, jadi bukan di sini punggungnya. Nah, di sini. Punggung ke ujung. Punggung ke ujung. Tepi ke ujung. Tepi ke ujung, ini lam. Ini punggungnya ke ujung. Makanya ada sifat inhiraf. Dari mana? Dari punggung ke ujungnya. Ra, sama-sama. Ra. Ra. Ini enggak jangan sampai seperti orang Jawa tadi. Nah. Jadi terlalu banyak getarannya. Berikutnya ujung lisan dengan antara. Dari antara gigi atas gigi bawah. Ada sifat safir itu tiga, yaitu za, wasa, wasa. Nah, semua seperti sis di sini. Nah, semua seperti sis kita baca za, zi, zu, baz, sama-sama. Za, zi, zu, baz. Banyak membaca dengan sa, sehingga tidak bisa memberikan antara kanazdum dengan kanastum. Kanazdum menyimpan, kanastum menyapu. Jadi harus dibedakan antara kanazdum dengan kanastum. Nah, kalau salah pengucapan menjadi sin, maka berubah artinya. Za, zi, zu, baz, sama-sama. Za, zi, zu, baz. Kalian akan lihat nanti apa semacam lebah itu kalau berbunyi zzz. Nah, itu bunyinya kayak begitu, kayak lebah. Taib. Za, zi, zu, baz. Diulang. Ketika sukun jangan sampai ada kol-kola. Seperti azlam, sama-sama. Azlam. Azlam. Muzdajar. Nah, jangan sampai muz. Nah, tapi muz. Az. Nah. Berikutnya adalah sin. Harus berdesis juga. Jadi diletakkan ujungnya dengan antara. Jadi misalnya ini giginya A di sini. Antara gigi atas gigi bawah. Nah. Sa, si, su, bas, sama-sama. Sa, si, su, bas. Nah, surah, sama-sama. Surah. Suratun anzalnaha, sama-sama. Di sini baca dengan su. Nah, ketika di dhammah banyak berubah menjadi sad, ini keliru. Seperti sultan, sama-sama. Sultan. Tipis bacanya. Su. Nah, sultan, ulangi. Sultan. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Nah. Ini yang bagus bacanya, yang bagus ini direkam gimana. Nah, baca yang bagus. Sa, si, su, bas. Ulang. Sa, si, su, bas. Nah. Berikutnya adalah, ya, sekali lagi ketika di dhammah jangan keliru dengan apa tadi? Dengan apa, Rifki? Melihat apa kamu itu? Jangan keliru dengan sod ketika di dhammah. Berikutnya adalah so. Ini yang banyak keliru juga. So, si, su, bas. Sama-sama. So, si, su, bas. Sebagian pengajar keliru. Ketika mengajarkan bibirnya maju. Ini menjadikan tidak berdesis. Seperti so, si, su. Ini tidak berdesis. Jadi jangan dimuncungkan bibirnya. Biasa aja. So, si, su, bas. Sama-sama. Nah, ingat di sini dibaca dengan tebal ketika fathah. Jangan sampai seperti sebagian daerah Ambon, Sulawesi dibaca dengan sa. As-salatu khairum minan naum. As-salah, as-salah. Nah, begitu. Jadi as-salah. Nah. Jadi bacanya dengan so bukan sa. Nah. Kita baca so, si, tebal juga si-nya. Si, su, bas. Sama-sama. So. Karena ada sifat itbar, jadi harus dibaca tebal terus menerus. Seperti soya sihim, sama-sama. Soya sihim. Si, sama-sama. Si. Nah, soya sihim. Soya sihim. Siratul ladina, sama-sama. Siratul ladina. As-sirata. As-sirata. Tebal, saya lagi jangan sampai. Si, nah, nanti ada qiraah lain. As-sirata. As-sirata. Nah. Jadi terlewati sudah. Jadi ujung lisan dengan antara gigi atas gigi bawah. Berikutnya ujung lisan dengan pangkal. Ujung lisan dengan pangkal. Jadi misalnya ini ujung, ah ini pangkal. Di sininya pas gigi atas. Jangan diletakkan di lisah. Jangan diletakkan di lisah. Jangan di langit-langit. Letakkan di gigi pas. Nah, jangan juga di ujung. Kalau di ujung akan menjadi ta, ti, tu. Nah, mari letakkan di pada apa? Di pangkal. Ta, ti, tu, bat. Sama-sama. Ta, ti, tu, bat. Jangan pula di lisah. Makanya sudah orang Tegal ta ti tu, makanya tak ketak dasmu misalnya. Ini apa ini? Dari ta. Nah, tidak boleh ini dibaca apa tadi? Ta. Nah, karena biasa getuk lindri. Nah, getuk. Nah, jadi yang benar getuk. Nah, dari ta ti tu bat sama-sama. Ta ti tu bat. Nah. Jadi kelirunya tadi apa? Jangan di ujung. Kalau di ujung nanti akan jadi sin. Nah, wacamat. Nah, wacamat. Kayak begitu. Ini keliru. Ini takalluf namanya. Jangan juga naik. Seperti orang Jawa Tengah tadi. Biasa ketak, ketuk, apalagi tutuk, dan lain sebagainya. Nah, pentung. Ya enggak, pentung. Ini dari ujung kemana? Kelisah, bukan ke gigi. Nah, seharusnya pentung, gitu. Kalau menerapkan bahasa Arabnya. Tapi kita ulang, ta, ti, tu, bat, sama-sama. Ta, ti, tu, bat. Nanti bisa teliti qiraah yang orang-orang guru besar seperti Husori. Jadi bukan bacaan sebenarnya ta, ti, tu, bukan begitu. Nah. Perhatikan dengan baik guru-guru besar seperti seperti Husori atau Sayyid Mutawalli, ini guru-guru besar dunia. Nah, demikian pula Abdul Basit, ya, walaupun dia ini duit. Nah, karena pernah azan sebenarnya mobil azan di Iran mengikuti alurnya orang Iran. Nah, lalu isi bacaannya tadi. Berikutnya, jadi kelirunya tadi apa? Jangan di ujung, jangan di lisah. Berikutnya da. Da juga begitu. Jangan juga di lisah. Nah, jangan ditambah dengan n. Dal, nah, dal, karena biasaan dal dul. Nah, jadi da di du bad sama-sama. Da di du bad. Dan jangan di ujung, kalau di ujung jadi ds. Da di, nah, da di du, nah, da di du. Nah, biasa dumble, nah, da, nah. Apa ini dok dadar, nah, jadi dok dadar, nah, dadar, nah. Di tempat kita da. Ini yang keliru. Alhamdu keliru. Letaknya nanti berubah jadi ujung kemana? Kemana? Ya, perhatikan. Nah, bukunya tidak punya ya. Mahal di bukunya, ya. Mahal sekali. Nanti kalau mahal di korting lagi. Nah. Jadi letakkan di mana tadi? Di gigi. Kesalahannya adalah di lisah. Ini sebagian dai di Indonesia jadi bacanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ini keliru. Alhamdu. Ingat juga jangan sampai ditambah n. Alhamdu. Jangan pula menjadi s karena di ujung alhamdu. Du. Nah. Amma ba'd. Amma ba'd. Nah, gaya tapi keliru. Nah, gaya tapi keliru. Amma ba'd. Nah, amma ba'd. Nah, kol-kolah di sini. Ya, sampai amma ba'd. Baik. Jadi situ akan ketahuan. Oh, ketahuan ini bagus enggak bacaan Qur'annya. Di mahadharah pun bisa diketahui. Berikutnya adalah ta. Nah, ta, ti, tu, bato. Sama-sama. Ini juga jangan sampai nam keliru dengan ta di daerah luar karena biasa fa idza ja'atit tammatal kubra nah maka matal kubra ta dibaca dengan ta ini keliru tetap ta at-ta sama-sama. Nah, yang keliru tadi to. Nah, to yang keliru. Tidak boleh atau ini hampir sama dengan tadi. Ta. Kemudian karena to ini memiliki sifat i'tibaq, jadi harus tebal terus-menerus. Apalagi ketika kasrah, harus diberitakan. Tin sama-sama. Min tin sama-sama. Ingat jangan sampai tin. Kalau tin buah tin, watini wa zaitun. Nah, watini. Tapi di sini adalah tin. At-tin sama-sama. At-tin. Sab'a samawatin. Nah, sab'a samawatin tibaqa. Sama-sama. Sab'a samawatin tibaqa. Nah, min tin sama-sama. Min tin. Nah, kalau bacaan min tin, tin keliru dengan apa tadi? Buah tin. Kalau tin itu tanah. Bedakan antara tin dengan tin. Nah. Berikutnya adalah ujung dan ujung. Ini lisan, ini gigi. Ujung dan ujung. Nah, sa. Sa, si, su, bas. Sama-sama. Sa, si, su, bas. Al-usul as-salasah. Sama-sama. Al-usul as-salasah. Yang sampai al-usul as-salasah. Nah, ini orang Jawa. Nah, sa dibaca dengan sa. Nah, samarat. Sama-sama. Samarat. Salasah. Salasah. Nah, ini dibaca dengan sa. Insyaallah mudah sini. Berikutnya adalah za. Za, zi, zu, bal. Sama-sama. Za, zi, zu, bal. Apa baca Rifki? Za, zi, zu, bal. Zu, sama. Ulangi. Baca. Ayo baca latihan. Diulang. Nah, ketika domah pun tidak boleh desis. Tidak boleh zu. Nah. La zi zu bal. Sama-sama. La zi zu bal. Ketika sukun tidak boleh kol-kola. Seperti iz kola. Sama-sama. Iz kola. Tidak boleh iz. Nah. Iz kola. Ulang. Iz kola. Nah, misalnya nanti akan kita tulis lagi berkaitan kesalahan-kesalahan masing-masing huruf. Jadi insyaAllah nanti kita tulis. Nah, mungkin khusus pembahasan tentang makhrajul huruf. Nah, biar lebih jelas. Kemudian yang paling banyak keliru adalah dha. Nah, orang Jakarta biasa dha. Nah, kamu ini zalim sekali. Nah, zalim sekali kamu ini. Nah, zalim. Nah, ini keliru. Nah, dha. Kalau orang Jawa di sini bilangnya dolim kamu itu. Nah, jadi do yang keliru. Dha, dhi, dhu, bal. Sama-sama. Dha, dhi, dhu, bal. Nah, kalau bahasa Indonesia diubah jadi lalim. Nah, iya enggak, lalim. Nah, yang benar adalah dha. Nah, tidak boleh zalim ataupun zalim. Ini yang banyak keliru. Atau zalim. Nah, seperti orang yang luar Jawa. Sebagian, tapi tidak semuanya. Taib. Dha, dhi, dhu, bal. Sama-sama. Dha, dhi, dhu, bal. Dan kenapa kita sebutkan ini kok orang Jawa, orang luar Jawa? Untuk mengingat aja, bukan untuk mencela. Nah, bukan untuk mencela, karena ada sebagian ini Ustaz juga mencela aja. Nah, kalau saya mencela, kenapa saya sebutkan orang Jawa? Ya enggak? Seperti tadi, SKL kemarin ngalamin orang Jawa, ya enggak? Saya sendiri orang Jawa. Nah, kalau seandainya mencela orang Jawa, saya akan terus sanjung orang Jawa. Nah, ini biar untuk mengingat saja. Dha, dhi, dhu, bal. Sama-sama. Dha, dhi, dhu, bal. Baik, karena ini kajian ringkas. Nah, berikutnya adalah fa. Ingat, jangan seperti orang luar Jawa dan juga orang Jawa. Sebagian, Sulawesi teman orang Jawa, fa menjadi pa. Nah, palama. Nah, sapangat. Ini kalau di tempat kita, gih, mungkin asal sapangat saking pangeran. Gih, nah, ini sapangat. Nah, di sini yang benar adalah syafa'ah. Nah, syafa'ah. Baik, fa, fi, ingat juga sang biru. Ada yang baca dengan ujung dan ujung. Sehingga apa? Fa. Fa. Fa, fi, seperti orang yang meniup itu. Nah, yang benar adalah gigi atas dengan perut bibir. Fa. Fa, fi, fu, baf. Sama-sama. Fa, fi, fu, baf. Nah, fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Dulu kita diajar waktu kecil bibir dengan bibir. Jadi fa. Nah, dulu ketika masih kecil di sini diajari dengan apa? Ujung bibir, nah, bibir bawah, bibir atas. Ini keliru. Apalagi sampai menempelkan bibir. Pa. Ini keliru. Gimana yang benar? Coba ancar baca. Lam, fa, fi, fu, baf. Berikutnya tertutup bibir bawah, bibir atas, atau bertemunya bibir bawah, bibir atas. Ada dua huruf yaitu mim dan ba. Tapi kalau ba lebih kuat penekannya. Ada menurut sebagian ahdiyah yang mengatakan kalau mim itu bibir miahnya harus hilang, tidak kelihatan lagi. Macamnya bagaimana? Ma. Nah, maliki. Nah, mim ma. Nah, kesulitan. Yang kesulitan. Dulu pernah juga kita diajari. Jadi kita pernah mengikuti banyak training, di antaranya training tentang nahdiyah, dan juga ikra, ya, banyak kita ikuti. Dan juga yang lainnya, ini di antara pengajar nahdiyah, ini dibuat oleh orang sufiyah, Ini guru besarnya mengatakan kalau mim, bibir yang merah ini tertutup. Ma. Nah, ini tidak benar. Karena tutupnya tidak terlalu mepet. Apa tidak terlalu tertekan, tidak sebagaimana ba. Jadi ma, mi, mu, bam. Sama-sama. Ma, mi, mu, bam. Ini yang repot. Kalau bibirnya itu besar sekali. Nah. Ya, bagi bibirnya ada orang yang bibirnya itu besar sekali, ndumble istilahnya. Nah, besar sekali. Mengucapkan mim sulit. Nah, iya enggak kalau harus hilang kemerah-merahannya. Ada bibirnya tipis gampang, bibirnya tipis. Nah. Tapi biasanya bibirnya tipis itu cerewet. Biasanya. Kita ulang. Ma, mi, mu, bam. Sama-sama. Beda dengan ba. Ba, bi, agak ditekan sedikit. Ba, bi, bu, bab. Ba, bi, bu, bab. Jangan ditambah M seperti orang Jawa. Mba, bi, karena biasa mbah, mbuh. Nah, pilih mbuh. Nah, jadi mba, tidak boleh. Yang benar, ba, bi, bu, bab. Sama-sama. Ba, bi, bu, bab. Nah. Ketika berada dengan istilah, nanti akan ada penjelasan juga. Ini harus hati-hati, jangan sampai dibaca dengan bo. Seperti, hadza batil ya ikhwan. Nah, batil. Atau, ini bagaimana kalau misalnya batola menjadi botola? Nah, kan keliru. Batil, sama-sama. Batil. Nah, tidak boleh apa? Batil. Nah, tidak boleh batil. Yang benar, batil. Tanya tebal, tidak boleh juga seperti orang Jawa batil, mas ini batil ini. Nah, ini batil pakai tak. Nah, ini batil. Nah, pernah mendengar apa enggak? Nah, bahasa Indonesia sudah bahasa di bahasa Indonesia. Yang benar adalah batil, sama-sama. Batil. Batosa. Batosa. Batola. Batola. Jangan batala. Nah, jangan juga botola. Batil, ulangi. Batil. Nah. Berikutnya adalah al-waw. Al-waw ini antara bibir atas bibir bawah. Ini harus dihafalkan betul ini. Harus dihafalkan, semua harus hafal makhluknya di mana. Ingat, jangan terkeluh sehingga menjadi wa. Nah. Wa. Wa yang benar adalah wa, wi, wu, bau. Sama-sama. Kesalahannya apa tadi? Wa. Nam. Wa. Nam. Ini termasuk keliru. Wa, wi, wu, bau. Sama-sama. Wa, wi, wu, bau. Pokoknya setiap ada salahnya istilah atau sebelumnya istilah, itu harus hati-hati. Seperti wallahi. Sama-sama. Wallahi. Jangan sampai wallahi. Wallahi. Nah, wa. Nah, keliru. Yang benar adalah wa. Wallahi. Bukan pula wallahi. Wallahi maksudnya. Wallahi. Baik. Wallahi sama-sama. Wallahi. Nah, ini disebutkan beberapa kesalahan sekaligus apa koreksi. Kemudian hidung atau rongga hidung ini keluarnya huruf semua huruf ikhfa, huruf gunnah. Masuk dalamnya adalah iklab juga masuk. Ini akan keluar dari hidung. Ketika posisi ditutup hidungnya tidak berbunyi seperti ikhfa hakiki. Seperti angkan. Sama-sama. Angkan. Kalau ditutup hidungnya masih bisa bunyi, ini keliru. Akan. Ini masih bisa bunyi. Tidak boleh. Jadi orang baca mifatli, mifatli. Ini tidak di hidung. Tapi masuk juga di bibir. Yang benar ming ming fadli, sama-sama. Ming fadli. Nah, jadi ingat bacanya tidak semuanya ng. Ada perbedaan nanti pada pembahasan ikhwa. Contoh yang gunnah seperti mimma malakat, sama-sama. Khusus nun dan wawu di sini ada nakis, jadi sedikit agak keluar seperti biu masih bisa keluar sedikit. Untuk wawu dan nun. Khusus wawu apa? Dan nun. Miu waladi. Sama-sama. Miu waladi. Demikian pula. Kita ulang. Mim dan ya. Kita ulang. Nah, mi yaum. Sama-sama. Mi yaum. Ada wawu dan ya. Kita ulang. Kita koreksi tadi. Karena di sana ada qiraah hamzah. Qiraah hamzah dibaca dengan idgham bila gunnah. Miwal gitu. Bacanya hamzah. Miwal tidak boleh miwal. Ini khusus qiraah hamzah. Makanya di situ dibaca naqis. Tidak sempurna. Hitungnya nah, keluar dari hitungnya tidak sempurna. Masih bisa kalau kita nah, apa pijat hitung kita ini masih bisa bunyi. Biwal sama-sama. Biwal. Atau miyaum sama-sama. Miyaum. Sudah bisa difahami? Nah. Pelajaran yang ringkas. Nah. Dan insyaallah besok kita akan pindah ke sifat huruf. Jadi usahakan nanti jam 10 saya ikut semuanya. Kemudian jadwal tidurnya dirubah pada zuhur. Karena ini kesempatan, Allah alam kita buka kapan lagi. Nah, ini kesempatan nanti kalau pas liburan kalian bisa ngajarkan di rumah ilmu telah kalian dapatkan. Taibillahulah.